Oke, kita udah sampai di supermarket. Oke, aku mau ngambil keranjangnya. Sekarang kita pergi ke dalam. Walaupun bau nggak apa-apa. Wah, teman-teman, akhirnya kita selesai juga ya. Ajeng, bukannya cemong. Ih, kamu kan udah biasa masak, kamu juga cemong-cemong. Tapi kalau kita datang ke pesta makan malam kayak gini kan jelek. Kita mending pergi ke salon sekalian ganti baju cantik juga. Oke. Ya udah yuk, makanannya kita taruh di sini terus kita pergi ke salon. Let's go. Wow, bajunya bagus banget, cantik. Wow, mukanya juga cantik. Kuman-kuman di tangan kita bakalan gak ada. Terus nanti kalau kita makan gak bakalan sakit. Pakai sabun sebelum kita makan, yuk. Kita pakai sabun. Sekarang yuk kita pergi ke ruang makan. Belinda dan kawan-kawan, kalian juga harus cuci tangan ya. Kita tunggu. Yuk. Udah lapar banget, aduh ya, mau nyicip. Oh iya, kita harus berdoa. Oh iya, benar. Tapi siapa yang doa? Mimpin doa itu siapa ya? Alia deh. Anissa aja. Iya. Tuh. Yang di paling tengah. Oke, Anissa. Oke. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban nar. Nah, sekarang mari kita makan. Makan nasi. juga sudah kenyang. Kenyang kan? Kenyang. Mereka aku juga sampai udah cemot. Iya, aku udah kenyang banget nih. Sekarang kita mau ngapain nih habis makan? Teman-teman, kita nari lagi.